Mana dibaca? Dibaca ya, Hua. Coba baca. Ibrahim. Takdimnya Syekh bin Baz dibaca. Ada. Ada enggak? Takdimnya Syekh bin Baz ada. Tengok-tengok di sini. Yang baru nih. Ini cetakan ini, tidak tahu ini. Cetakan warna-warni ini mana ini? Ada ini. Ada. Yang ada aja yang siapa punya? Yang ada enggak? Siapa yang punya? Yang ada? Antum, betul. Muhammad Faqih, Muhammad Hamid. Lima alimil. As-Syekhi. Mana kalau aksaroha? Gairo ani. Wa yudaifa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ikhwan, insyaallah pada malam hari ini kita mulai mengkaji kitab kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Dan kitab ini sebagaimana telah kita ketahui bersama kitab yang tidak asing pada ahli sunnah wal jamaah, pada salafiyin, pada ta'ifah mansurah. Kitab ini jadikan mata pelajaran dalam semua madrasah-madrasah salafiyah ahli sunnah wal jamaah. Dan perlu diketahui juga sebelumnya tentang kitab Fathul Majid ini, di antara kita sendiri telah melewati sebagian waktu dulu dari tahun 2001 sampai tahun ini, sekitar berapa tahun? 19 tahun. Kita mungkin melewati, kalau nggak salah, mungkin 4 kali ini atau 3 kali ini. Jadi kita sudah pernah melewati, menyelesaikan dari awal sampai selesai, sekitar kalau nggak salah 3 kali. Berapa kali? 3 kali, Sin? Hah? Hah? Siapa yang ingat? Itu, sekitar 3 kali, insya Allah. Jadi ini mungkin kali keempat atau kali ketiga. Karena lamanya kita tinggalkan, enggak kita kasih lagi, maka sebagian ikhwah yang ada di tempat kita ini, kampung baru, sebagian ikhwah memberikan usulan untuk diulangi lagi dalam mentaklimkan dan mengajarkan kitab ini. Dan kita tahu bahwasanya tempat ini bukan tempat yang dikatakan pesantren, tapi kita bilang tempat berkumpulnya ikhwah untuk menyampaikan apa, untuk mencari ilmu. Karena mayoritasnya mereka sini berkeluarga, membawa anak istri, membawa cucu. Jadi bukan pesantren istilahnya mondok. Pesantren itu bahasa kitanya apa? Mondok. Mondok itu bahasa Arabnya ma'had. Ya kan? Jadi ya mungkin di antara anak-anak kita yang ada di sini yang sudah mulai besar, sudah waktunya untuk dekat tertekankan mempelajari kitab ini walaupun sudah terulang berkali-kali. Juga kita melihat dari sebagian ikhwah tidak memiliki halaqah untuk kitab ini. Jadi para sebagian ikhwah yang memiliki kemampuan untuk mengajar tidak mengajarkan kitab ini dalam halaqah-halaqah tertentu, maka sebagaimana permintaan tadi sebagian ikhwah untuk diajarkan dan ditaklimkan lagi, kita sambut permintaan sebagian mereka, al-ikhwah al-fadhil, untuk kita ulangi daras ini. Dan telah lalu kemarin dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam kitab tauhid akhir syarah beliau menawarkan, apa kalian ingin untuk diulangi lagi daras ini, ulangi dari awal karena semuanya adalah khair. Jadi beliau menawarkan kepada para santri dan para hadirin dalam kitab tauhid yang ada dalam Syekh Bukhari, beliau menawarkan untuk dikaji ulang lagi. Maka tidak asing, tidak mengherankan kalau kitab ini kita ulangi berkali-kali. Juga sama Allah Ta'ala dalam kitab Sahih Bukhari, selesai nanti diulang lagi dari awal, selesai dipelajari diulangi dari awal. Jadi tarekat seperti itu bukan tarekat yang asing. Jadi ahlul ilm sabar dalam mengajarkan kitab walaupun berjalan bertahun-tahun nanti diulang lagi dari awal lagi, ya kan? Jadi kata beliau, kata Syekh bin Baz dalam akhir kalimat beliau, la yusba' minhu, tidak ada kenyangnya dari mempelajari kitab tauhid. Enggak ada kenyangnya. Maka kita enggak merasa kenyang, enggak merasa kemudian sudah puas, enggak belajar lagi tentang kitab ini dari kitab yang lain, enggak harus. Ya kan? Bahkan kita ulangi lagi, kita kasih lagi, siapa tahu nanti ada faedah baru. Atau ada kalimat yang dulu belum paham, sekarang ada tampil dari sebagian ikhwah sehingga kita paham. Dan semisalnya, ini sangat penting. Dan untuk diketahui bahwasanya kitab ini telah ditakdim oleh Syekh bin Baz, yakni Fathul Majid, sekalian taliknya, catatan kaki. Ini telah dikoreksi lagi oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Artinya beberapa kalimat yang didatangkan oleh al-mu'allik Syekh Muhammad Ahmad Fikih diridhai oleh Syekh bin Baz. Sebagian yang enggak diridhai diberikan penjelasan. Dan kalamnya Syekh bin Baz di situ dikasih tanda apa? Gambar bintang. Kalamnya Syekh bin Baz dikasih tanda gambar bintang. Ini salah tadi dalam Itu tadi dalam mukadimah telah jelaskan. Dan kitab ini dulu saya bawa dari Pakistan ke Saudi, ke Indonesia. Ya kan? Kitab ini punya kawan kita dari Maroko. Namanya Abdurrahman. Namanya Abu Abdurrahman dari Maroko, tertinggal di Pakistan. Lalu karena dakwah kita di sana dibilang sudah dakwah dibubarkan oleh serbu oleh ikhwan muslimin dan kawan-kawannya. Ya kan? Ahzab, Hizbiyin. Sehingga kawan-kawan ikhwan dari beberapa penjuru negara yang ada di dunia ini balik ke tempatnya masing-masing, sebab mereka ada yang mencari ilmu. Dan di antara ikhwan yang pernah di sana kita temui, kawan kita Abdurrahman, Abu Abdurrahman dari Maroko. Kitab beliau ini tertinggal di Pakistan, akhirnya saya pungut, saya ambil. Itu tertulis dalam sampul, sepatutnya bagi seorang talabul ilm menghafal beberapa kitab berikut ini, antaranya adalah Usul Salasah, Kitab Subuhat, Kitab Kasbus Subuhat, Aqidah Wasithiyah, Matan Aqidah Wasithiyah, Matan Aqidah Tahawiyah, Matan Aqidah Al-Hamawiyah, dan apa? Kitab Tauhid ini. Matan Kitab Matan apa? Matan Fathul Majid, Kitab Tauhid. Kasbus Subuhat dan Al-Arba'in Nawawiyahnya ada 7. Ada 7 nama-nama kitab yang ditulis oleh beliau di sini, sepatutnya bagi seorang thalibul ilm, ya kan? Min hifdzi al-ati menghafal beberapa kitab berikut ini, yaitu saya ulangi, 1 Usulus Salasah, 2 Kitab Tauhid, nah, alladzi haqqullahi 'alal 'abid, yang ketiga Matan Aqidah Wasithiyah, yang keempat Matan Aqidah Tahawiyah, yang kelima Matan Aqidah Al-Hamawiyah, yang keenam Kasbus Subuhat, yang ketujuh Al-Arba'ina Nawawiyah. Jadi demikian, maka kemarin telah saya sampaikan antum, ya kan? Seandainya ada yang mampu menghafal matan Kitab Tauhid, ini adalah yuskaru, lalu disyukuri. Baik. Kita baca mukadimah tadi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimun. Ini taqdim, mukadimah pendahuluan dari kalamnya Syekh bin Baz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Faqad talaqtu 'alal hawasi allati wada'aha al-ustadz al-allama Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Kata beliau, adapun setelah khutbatul hajah, maka sungguh telah saya melihat, saya mentelaah al-hawasi, ya ini catatan kaki, catatan samping. Al-hawasi itu catatan apa? Samping, ada matan atau ada syarah, kemudian di samping kanan kiri dikasih catatan, namanya apa? Hawasi. Hawasi adalah lafadz jamak, mufradnya apa? Hasiyah. Hasiyatun jamaknya hawasi. Jadi saya telah menelaah catatan kaki yang diletakkan oleh Al-Ustadz Al-Allamah Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Ini aslinya Mesir. Syekh Muhammad Hamid Fiqi aslinya Mesir. Ala kitabi Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Jadi beberapa hawasi, beberapa catatan kaki telah diletakkan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Hamid Fiqi pada kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Ta'lif al-Imam al-Allamah al-Muhaqqiq Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Syekh al-Imam al-Mujaddid al-Lima alim al-Islam fi Qarn Tsani Asar al-Hijri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi al-Hambali rahimahumullah jami'ah. Yani ta'lif yang dibawakan oleh Syekh Muhammad al-Fiqi ini adalah diberikan kepada Fathul Majid. Fathul Majid, nah ini nama syarah untuk kitab Tauhid. Fathul Majid ini ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Muhaqqiq. Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq Syekh Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan, yang Abdurrahman putranya Hasan. Hasan putranya Syekh Muhammad bin Wahab, cucunya Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau Bin Syekh al-Imam Mujaddid. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang imam, seorang mujaddid, pembaru. Pembaru li ma'alimil Islam. Ma'alim. Nah, jadi panji-panji Islam yang sudah mulai rapuh di zamannya beliau diperbarui oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali rahimahumullah jami'an. Jadi madzhab beliau madzhab Imam Ahmad. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang bermadzhab dengan madzhabnya Imam Ahmad. Tapi sebagaimana perlu dikenal bahwasanya seorang yang bermadzhab dalam masalah seperti ini juga orang yang termasuk di antara para ulama enggak harus muqallid. Enggak harus kemudian taklid apa yang ada dalam mazhab itu diikuti. Cuma yang namanya seorang yang bermazhab ini mayoritasnya ketika merujukkan suatu permasalahan fikih ya, ini biasanya menggunakan usul mazhabnya. Ya kan? Maka oleh itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau adalah bermadzhab Hambali, kebanyakan terjihad dalam perkara-perkara fikih ya. Usulnya kembali kepada mazhab Imam Ahmad. Jadi seorang yang dikatakan Syafi'i, mazhab Syafi'i berarti ketika memberikan tarjihat dengan dalam masalah-masalah fikihnya kembalinya kepada usul yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Demikian juga kalau bermazhab dengan mazhab Maliki, Hanafi dan yang lainnya. Mafhum itu namanya orang yang bermazhab. Maka diantaranya ulama kita hari ini seperti Syekh Ibnu Utsaimin Al-Hambali, Syekh Ali Bassam, Syekh Abdul Bassam, juga Hambali. Cuma enggak harus muqallid. Cuma kebanyakan tarjihat dalam salah fikiyah, tarjihnya menggunakan usul mazhabnya. Mafhum? Maka ketika kita dulu di Saudi Arabia, ketika ingin belajar usul fikih, Syekh kami yang disitu ada seorang qadhi tamyiz di mahkamah, di pengadilan agama di Mekah, sebabnya saya ini Hambali, kalau kamu mau belajar sama saya, ya saya ajar usul fikih ala mazhab Al-Hanabilah gitu. Nah itu orang yang bermazhab. Cuma yang namanya para ulama enggak harus muqallid, enggak harus kemudian apa yang ada dalam mazhabnya diikuti, yang selainnya ditolak. Kecuali seorang yang mutasib dengan mazhab. Cuma walaupun sedikit banyak, kadang terpengaruh. Lain dengan Syekh bin Baz, beliau seorang yang mustaqil, berdiri sendiri di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak mengasuh kepada mazhab tertentu. Jadi mengikuti mazhabnya Ahlul Hadis. Jadi beliau beda dengan ulama-ulama Saudi yang lain. Mahfum? Nah itu. Syekh bin Utsaimin dan Syekh yang lainnya, Syekh Abdul Rahman Sa'di, ini dari kalangan Hanabilah. Ya. Tapi kalau demikian, ya kan? Banyak para ulama yang mengatakan, seandainya saya harus dipaksa bermadhab, saya memilih madhabnya Imam Ahmad. Karena madhabnya adalah madhab yang paling terdekat kepada Al-Haq, yang paling jauh dari ro'yu, pendapat melulu dari ro'yu, dari pikiran. Ya kan? Juga Ibn Hazm, seorang yang paling pedas dalam kritisannya terhadap para madhab, para ashabul madhab, atau para orang-orang yang bermadhab, Ibn Hazm sendiri termasuk orang yang memberikan toleransi besar terhadap mazhabnya Imam Ahmad. Ini masalah tamadhub, masalah apa orang yang bermadhab. Maka di sini dikatakan Al-Hambali, maksudnya apa? Beliau adalah orang yang mengikuti mazhab Imam Ahmad, cuma bukan berarti kemudian beliau mengikut taklid apa saja yang ada di sana. Cuma kebanyakan tarjihat, perkara-perkara yang dirojekan menggunakan usul mazhabnya Imam Ahmad. Allah alam, kata Ibnu Utsaimin, basma al-faituha kathirat al-faidah. Jadi saya mendapati taklik ini, hawasi tadi fa'al-faituha, damirha ini kembali kepada al-hawasi. Ya kan? Saya dapati, saya jumpai catatan kaki yang diberikan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqih al-Misri. Nah ini adalah hawasi yang banyak faedahnya. Qad ajada fiha wa afada. Beliau Syekh Muhammad Hamid Fiqih telah ajar, telah berbuat bagus, berbuat baik dalam hawasinya, dalam talik-taliknya, dan telah memberikan faedah. Wa naqala aktsara min quratil uyun. Nah, kebanyakan taklik dari Syekh Muhammad Hamid Fiqi dinukil oleh beliau dari Qurratul Uyun. Qurratul Uyun Qurratul Uyun Muwahhidin. Nah, judul kitabnya apa? Agak tipis kitabnya separuh ini. Tebelnya sekitar separuhnya ini. Itu Qurratul Uyun Muwahhidin. Dulu kita di Pakistan ketika belajar di Jahlem sama Syekh Sanaullah Zahidi diajarkan dengan kitab Qurratul Uyun Muwahhidin. Nah, Qurratul Uyun ini punyanya Syekh Abdurrahman Matukur. Jadi punyanya Syekh Abdurrahman yang sekarang punya Fathul Masjid ini. Jadi Syekh Abdurrahman itu punya syarah untuk kitab Tauhid, diantaranya apa? Qurratul Uyun, diantaranya apa? Fathul Masjid. Cuma yang paling terkenal adalah Fathul Masjid. Ya. Gara'ani, ya kan? Jadi beberapa hawasi, beberapa komentar tadi, taklik dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi, kebanyakan yang dinukil dari kalamnya Syekh Abdurrahman yang dalam kitab apa? Qurratul Uyun. Gara anni wajadtu fiha akhtaan qalilatan. Nah, melainkan saya mendapatkan dalam hawasit tadi, dalam catatan kaki itu, ada beberapa kesalahan tapi sedikit. Faraitu tambiha alaiha, maka saya punya pandangan untuk diberikan tambih perhatian atas beberapa kesalahan tadi, fi mawadhi'a, pada tempat-tempat yang nanti akan dilewati oleh pembaca. Dengan tanda binujumin tamyizan laha anil hawasi al asliyah. Dengan tanda apa? Gambar bintang. Binujumin tamyizan sebagai tanda apa? Dengan tanda gambar bintang sebagai bentuk perbedaan, ya kan? Untuk gambar-gambar itu dari komentar-komentar yang asli dari Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Jadi Syekh Muhammad Hamid Fiqi telah memberikan taklik catatan kaki. Nah, di sana ada sebagian kesalahan diluruskan oleh Syekh bin Bas, kasih tanda apa? Bintang. Jadi kalau kita menjumpai nanti di akhirnya tanda bintang, berarti punyanya Syekh bin Bas. Was'alullah ayyan fa biha kullaman tal 'alaiha. Beliau memberikan suatu doa. Ya kan? Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala supaya taklik ini, ya kan? Yang dibawakan oleh beliau juga, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Fiqi, ya kan? Semoga Allah memberikan manfaat dengan talik-talik itu pada seluruh yang mentelaah atasnya. Wa yudha'ifal ajra 'alal jami', dan semoga saja Allah memberikan melipat gandakan pahala untuk seluruh. Siapa seluruh? Ya beliau sendiri, ya Syekh Muhammad Fiqi, ya Syekh Abdul Rahman, dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Innahu jawadun karim wa hadza bayanu tilka tambihat. Inilah penjelasan beberapa tambihat, beberapa perhatian atau kalam yang isinya untuk pelurusan dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Wallahu waliyut taufik. Ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Rais Al-Am li Idaratil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta' wa Da'wah wal Irsad. Jadi mukadimah ditulis oleh Syekh bin Bas. Beliau adalah seorang rais, pemimpin umum untuk Idaratul Buhus. Ya kan, untuk Idaratul Buhus, ya, maksudnya untuk pembahasan-pembahasan ilmiah dan fatwa dan dakwah dan bimbingan. Tapi ya kawan, ada pun catatan-catatan yang lain yang antum miliki, mungkin sebagian ada mukadimah yang luas dari muhakkik dan yang lainnya. Ini enggak harus sama. Enggak harus sama. Punya ana enggak ada kecuali apa? Dari langsung dari kalamnya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kalau punya antum mungkin ada beberapa lembar yang dibawakan oleh siapa? Oleh mualif. Ya. Ya, antum. Jadi sebagian cetakan yang enggak ada, biasanya saya enggak ada, kita langsung saja membaca kalamnya Syarih Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Dikenal dengan apa? Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Dari kalimat Al-Syekh ini perlu dipahami. Jadi Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh ini dari keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Syekh Abdurrahman ini cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nafum, nah itu. Baik. Qala rahimahullah ta'ala Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal'aqibatu lil mutaqin, wala udwana illa ala zalimin, kal mubtadi'al wal musyrikin. Tengok di sini. Baris pertama yang kita pernah tengok. Beliau mengatakan segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan keberakhiran yang bagus, yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin maknanya apa? Dan keberakhiran yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal dzalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Kal mubtadi'al wal musyrikin. Siapa orang-orang yang zalim yang harus dimusuhi? Mubtadi'ah dan musyrikin, ahlul bid'ah dan musyrikin. Ini baris pertama kita baca dalam mukadimah Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Mafhum di sini? Wala udwana illa 'alal dzalimin kal mubtadi'ah wal musyrikin. Jadi segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Dan semoga keberakhiran yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Seperti ahlul bid'ah dan musyrikin. Mahfum? Jadi, gamblang kalamnya. Termasuk permusuhan yang harus dilancarkan oleh ahlusnah terhadap apa? Ahlul bid'ah dan ahlul syirik. Mahfum? Jadi itu permusuhan. Kalam ini kalam, kalau saja kalam ini perlu taklik, dikomentari, dan diluruskan. Tentunya ada di sini, enggak ada taklik. Berarti dari kalamnya, Syekh Muhammad Al-Fiqi, Syekh bin Bas meridhai kalam ini. Nah, Bum. Permusuhan harus dilancarkan terhadap mubtadi'ah dan musyrikin. Nah. Jadi mereka harus diberikan permusuhan. Nah, bagaimana permusuhan terhadap mubtadi'ah? Penjelasannya nanti dalam kitab ini penuh, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, penjelasannya penuh. Ya kan? Setiap halaman akan kita jumpai. Tentang bagaimana sikap permusuhannya Ahlussunnah terhadap mubtadi'ah dan musyrikin. Maka dari sini enggak ada yang namanya apa? Toleransi terhadap umat beragama, toleransi terhadap bid'ah dan yang lainnya. Harus dijelaskan bid'ah itu bid'ah, ya. Syirik itu syirik. Radhiya man radhiya, ghadiba man ghadiba. Sakhita man sakhita. Ya, siapa yang rida silakan rida, silakan marah siapa marah, kalau murka silakan murka. Mafhum? Nah itu. Jadi kitab ini harus diberikan penjelasan sesuai dengan kemauan yang menjelaskan. Bukan kemudian diambil sebagiannya, nanti bergabung dengan ulul bidah. Bergabung dengan musyrikin. Katanya dengan alasan mewarnai dan yang semisalnya. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin. Wal akhirin. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah. Satu-satunya ilah. Tidak ada sekutu baginya. Siapa Allah di sini? Ilahul awwalin. Sesembahnya al-awlin dan akhirin. Allah adalah sesembahnya orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir. Mahfum. Jadi sesembahan yang wajib disembah adalah cuma Allah toh. Itu sesembahannya manusia semuanya. Yang berhak disembah. Ada sesembahan yang lain yang segitu banyak. Walaupun mereka dikatakan sesembahan, tapi tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk diibadahi. Ya kan? Wa qayyumus samawati wal ardh. Sesembahan yang tadi sesembahannya para al-awwalin wal akhirin, dia adalah qayyumus samawati yang menegakkan langit-langit dan bumi. Yang menegakkan seluruh langit dan seluruh bumi. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tengok. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ini adalah pujian yang paling sempurna. Pujian terhadap Muhammad adalah dengan pujian bahwasanya beliau adalah hambanya Allah dan utusannya, pujian yang paling sempurna. Ya kan? Enggak perlu dengan tambahan apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enggak harus. Mampu? Maka kita bilang bahwasanya Muhammad adalah abdu wa rasul. Cukup. Ini sudah pujian yang paling agung terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa khairat wa khairatuhu, pilihannya Allah taala. Min khalqihi asma'in. Dari saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasul dan pilihannya Allah dari seluruh makhluknya semuanya. Ajma'in dari ta'kid. Dari kalimat khalaq. Fadal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi. Bukankah Allahumma salli ala Muhammad tibil kulub wa dawaiha. Tibil kulub wa dawaiha. Wasifaul abdan. Wa afiatul abdan wa sifaiha. Anda dengar enggak di sebuah speaker? Allahumma salli ala Muhammad tibil kulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa sifaiha. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, semoga Allah bersolawat kepada Muhammad, obatnya hati, ya kan, dan penyembuhnya hati, penyembuhnya badan, penyelamat badan dan penyelamat dan apa, dan penyembuhnya badan. Berarti Muhammad menurut beliau Nabi kita sebagai apa, penyembuh, penyembuh hati, obatnya hati, obatnya badan. Nah, itu syirik, itu syirik. Anda dengar enggak sih, Pak? Dengar. Dengar toh atau enggak tahu, enggak paham maksudnya? Nah, dengar toh tentunya kadang enggak paham maksudnya. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulub wasifaiha. Wa afiyatil abdan. Wa tibbil qulub wa dawaiha. Wa afiyatil abdan wa sifaiha. Ini disebutkan-sebutkan. Disuarakan, disenandungkan, tua muda diajari, paham atau enggak paham itu adalah suara mereka. Di antara mereka yang paham, dan mereka yang enggak paham. Dasar kambing. Kambing gembel. Ya kan? Jadi diajari syirik. Ya kan? Padahal Al-Qur'an dalam kata apa? Wa idza maridtu fawa yasfin. Ibrahim mengatakan dalam salam, wa idza maridtu fawa yasfin. Ketika aku sakit, maka Allah dialah yang menyembuhkan aku. Tapi ini disenandungkan dengan apa, bahwasanya penyembuh badan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Itu syirik. Walaupun diucapkan dari ujung dunia ke ujung dunia adalah syirik telah disebarkan. Sekarang siapa yang mengingkari? Enggak ada yang kecuali orang yang paham tauhid. Ya kan? Maka oleh itu perlu dibenahi. Maka salawat seperti ini. Adapun salawat yang benar adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi wa man tabi'ahum. Jadi salatnya dari itu Allahumma salli ala ali Muhammad. Ini salawat yang benar. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasul dalam salat kita, dalam tasyahud kita dan yang lainnya. Nanti setelah ini, setelah anda nanti ada itu. Allahumma salli ala Muhammad tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha. Kemudian wa nurul, ada lagi tambahnya itu, wa diaiha. Siapa yang ingat? Nur apa? Jadi sinar bumi ini adalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ghulu dalam memuji-muji sallallahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antum hafal? Siapa? Si Duha. Ketika kecil diajari oleh orang sufi di sana, di desa antum. Susana? Atau siapa yang lain? Itu semuanya adalah kalimat syirik. Kalimat syirik. Ya kan? Apa itu? Ini kayak gini mau toleransi. Mau desa negakkan daulah Islamiyah. Ya kan? Mau menegakkan keadilan. Ada orang yang ikhwan muslimin, maunya mereka itu semuanya diboyong untuk menegakkan daulah negara Islam. Mereka sampai kakek aneh kayak. Mbah kayak. Ya, berarti kan itu. Orang itu yang diboyong oleh orang-orang partai untuk kemauan mereka dengan nama Islam. Bohong, dusta. Ya kan? Wu'udun wa akadib, janji-janji dan bohong-bohong. Itu yang disebar oleh mereka. Jadi salat ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Ini selawat yang benar untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para orang-orang yang berhak untuk diberikan selawat. Ya kan? Bukan seperti tadi yang disebar oleh manusia disebar, di surga disebar melalui speaker, melalui masjid. Jadi kadang masjid ini bukan untuk dakwah Islam, tapi untuk apa? Untuk dakwah syirik dan bid'ah. Untuk permusuhan terhadap dakwah tauhid. Maka dikatakan, wala udwana illa ala dzalimin wala udwana illa ala dzalimin wala kal mubtadi awal musyrikin. Kita ini baca jangan kemudian dibaca enggak paham maksudnya. Nah, baik. Amma ba'du, adapun setelah itu, adapun setelah tadi khutbatul haja, fa inna kitabat tauhid alladzi alafahu al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab azzalallahu lahu al-ajra wa thawaba. Wa ghafara lahu wa liman ajaba da'wata ila yaumi illa yaumin yaqumul hisab. Qad ja'a badian bi ma'nahu. Qad ja'a badian bi ma'nahu. Jadi kitab tauhid yang telah ditulis oleh al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah memberikan balasan pahala dan thawab bagi beliau, dan semoga Allah mengampuni beliau dan juga mengampuni orang yang menyambut dakwahnya beliau sampai hari tegaknya perhitungan. Paham? Kapan? Hari kiamat. Jadi di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, memberikan suatu doa, semoga Allah membalas beliau penulis dengan balasan ajr wa thawab, dan semoga Allah beliau semoga Allah mengampuni beliau dan mengampuni orang yang menyambut dakwahnya beliau. Ila yaumin, sampai pada suatu hari, yakumu al-hisabu, tegaknya perhitungan. Hari kiamat. Jadi kitab ini siapa yang membaca dan yang mentelaah dan yang ingin upaya memahami, mendapatkan apa? Rangkuman doa ini. Dari Syekh Abdurrahman bin Hasan. Sampai kiamat. Qadja abadian bimaknahu, kitab ini dengan suara yang disara oleh Syekh apa dengan ya. Kitab yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Rabi ini adalah telah datang badian bimaknahu. Jadi kitab tauhid telah datang badian bimaknahu. Apa makna badi? Istimewa dalam maknanya. Nah. Paham? Kalamun badiun, kalam yang istimewa. Kalam yang apa namanya itu, yang kalam istimewa adalah seperti sastra. Sastra ada kalam istimewa, karena kalimat sudah dipilih. Kalimat sudah dipilih dengan pilihan yang jeli. Biar maknanya dalam. Biar maknanya sangat menyentuh. Maka oleh itu, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Razak, termasuk datang dengan membawa yang sangat istimewa, indah dan menyenangkan dalam maknanya. Yaitu berupa min bayan tauhid wa bibarahinihi, berupa penjelasan tauhid dengan hujjah-hujjahnya, burhan-burhannya. Paham? Wa jama'a jumalan min adillati, dan beliau telah mengumpulkan beberapa dalil, kan? Banyak dari dalil-dalil tauhid liidahi wa tabyin, untuk menjelaskan tauhid dan membentangkan dan membeberkannya. Itu semuanya adalah untuk menjelaskan tentang kalam badi tadi. Baik. Fasara alaman. Nah, bukan fasara ilman di sini. Fasara alaman. Jadi kita butahid, maka menjadilah alam. Menjadi bendera untuk para muwahidin. Tengok. Jadi kitab ini, kita butahid menjadi apa? Alam. Fasara alaman. Bukan ilman itu bacaannya. Apa? Apa makna alam? Bendera. Alamun itu bendera. Bendera itu bahasa Arabnya apa? Alamun. Nah. Jamaknya a'lam. Jadi sudah menjadi bendera bagi para muwahidin kitab ini. Wa hujjatan 'alal mulhidin, dan kitab ini juga sebagai bentuk apa? Hujjah. Hujjah yang menepis, yang menyerbu para mulhid. Siapa mulhid? Siapa mulhid? Ah, siapa yang ingat? Apa makna mulhid? Nah, Abdurrahman, Ibrahim. Ayo, Pak. Mulhid adalah orang yang merubah, menyelewengkan, ya kan? Dan orang yang menyelewengkan agama dan memasukkan ke dalam agama yang bukan dari agama, itu namanya mulhid. Di antaranya tadi, Allahumma salli ala Muhammad tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha. Ini termasuk kalam yang mulhid, ya kan? Kalam yang dimasukkan ke dalam din yang bukan dari din. Paham? Nah, itu. Kalam yang mulhid atau kalam ilhad. Yang punya kalam dikatakan mulhid, penyeleweng dalam agama, memasukkan apa yang bukan dari agama ke dalam agama. Itu namanya mulhid. Jantara tadi kalam. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha. Dan semisalnya itu. Nah, itu namanya kalam yang kalam ilhadi. Pemilik kalam adalah mulhid. Kenapa? Karena syirik dimasukkan dalam kategori ibadah. Mafhum ini? Nah, itu sebagian contoh daripada ilhad. Fantaba bi al-khalqul katsir. Kata beliau, fantaba bi al-khalqul katsir. Maka kitab ini al-khalq katsir, banyak dari kalangan manusia yang mengambil manfaat dengannya. Intafa mengambil manfaat, nafa'a memberikan manfaat. Intafa mengambil manfaat, kalau nafa'a memberikan manfaat. Jadi yang mengambil manfaat dengan kitab ini adalah al-khalqul katsiru. Banyak sekali dari kalangan manusia hamba Allah. Wal jamul ghafiru, sama saja. Jamul ghafiru adalah banyak dari kalangan manusia yang mengambil manfaat dari kitab ini. Dan memang ini terbukti, ini bukan bohong. Ini zaman beliau ditulis, zaman beliau menulis ini. Gimana dengan zaman sekarang? Di penjuru alam dunia ini, kitab ini dijadikan kerusukan untuk dibacanya Ahlussunnah. Zaman beliau nulis ini kapan ini? Ya kan? Berapa ratus tahun yang lalu? Paham? Dulu di negeri kita, di kampung kita ini mana ada orang yang masih kitab tauhid? Mana ada? Sebab saya lahir tahun 60 sampai umur 30 tahun baru dipelajari kitab ini di desa kita. Ya kan? Perhatikan itu. Ya. Maka dengan demikian, kitab ini sebagai apa? Sebagai benderanya para muwahidin, dan yang telah mengambil manfaat dengan kitab tauhid tadi adalah al-khulqul katsir wal jamul ghafir. Fa inna hadzal imam rahimahullah fi mabda'i man sa'ihi qad sarah Allahu sadrahu lil haqqi al mubin. Maka sungguh imam ini, siapa imam ini? Fa inna hadzal imam, hadza ini ismi sara. Ya kan? Imam siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fi mabda'i man sa'i, dalam awal tumbuhnya beliau, sungguh Allah telah membentangkan hatinya beliau untuk kebenaran yang sangat nyata. Alladzi ba'athallahu bil mursalin al-haqqil mubin alladzi na'atnya. Na'atnya al-haqqil mubin. Alladzi ini. Yaitu haqqil mubin, yang dengan haqqil mubin itu Allah mengutus nabinya. Mengutus para utusannya. Ringkasnya, Assalamualaikum, termasuk orang yang sejak awal tumbuhnya telah dibentangkan dadanya oleh Allah untuk menerima kebenaran, kebenaran yang telah Allah utus dengannya para utusannya. Jadi ringkasnya, Assalamualaikum termasuk pembawa, penerus, pembaru dakwanya para al-anbiya wal para rusul. Apa itu? Nah, maka itu bagi orang yang membaca kitab ini seharusnya memahami maksud dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, apa itu tadi? Al-haqqul mubin, yang Allah mengutus dengan haqqul mubin itu terhadap para utusannya, min ikhlasul ibadah bi jami'an wa iha lillahi rabbil alamin. Berupa memurnikan ibadah dengan seluruh macam-macamnya ibadah tadi hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ini namanya apa? Berupa pemurnian ibadah hanyalah untuk Allah. Enggak akan lurus pemurnian kecuali dengan membantah syirik, membantah bid'ah. Hah? Enggak akan lurus kecuali dengan membantah syirik, membantah bid'ah. Wa mingkari ma kana 'alal katsir min syirkil awali min syirkil musyrikin. Berupa apa? Pengingkaran apa yang dulu dijadikan pijakan oleh banyak manusia berupa syiriknya al-musyrikin. Jadi kitab ini datang dengan upaya untuk mewujudkan ikhlas al-ibadah hanyalah untuk Allah dalam seluruh jenis ibadah, dan macam-macamnya, dan pengingkaran apa yang dulu dijadikan pijakan oleh banyak dari kalangan yang melancarkan dan memasarkan syiriknya musyrikin. Fa'alallahu himmatahu, fa'alallahu, ini fi'il madhi, fa'alallahu himmatahu, maka Allah meninggikan himmahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa himmah? Kesemangatannya. Ya kan? Keinginannya yang kuat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawwa azimatahu, dan Allah memberikan kekuatan, memperkuat azimahnya, membuat tekadnya. Jadi tekadnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diperkuat oleh Allah taala, dikuatkan oleh taala, wa tasadda li ta'ati al-najd ila tauhid, wa tasadda wasta'adda. Dan beliau Syekh Muhammad bersedia untuk mendawai ahlu nasid kepada tauhid. Tasaddalahu istaddalahu. Dan beliau sayyidul muhammad tasaddali da'at ahli nasid ila tauhid. Beliau dengan kekuatan yang diberikan Allah taala, tekad yang dikuatkan Allah taala, beliau bersedia sanggup untuk mendawai ahlu nasid. Nasid itu di mana? Di Riyadh. Kemana dawanya? Kepada tauhid. Jadi melewati beberapa perkara yang mencapekkan dan meletihkan. Dusir, pindah tempat. Dusir, pindah tempat. Ya kan? Watasat dalil dari ahli tauhid bin al-tauhid buat Allah di wa asasul Islam wal iman. Yang mana bahasa saya tauhid adalah alat naat, naatnya tauhid. Ini namanya apa? Naat ini. Kedudukannya jer. Bahwasanya beliau bersedia untuk mendakwakan kepada ahlun nasid, kepada dakwah tauhid, yang mana tauhid adalah asas landasan Islam dan iman. Wa nahawum an ibadatil asjar wal ahjar wal kubur wa tawagid wal awtan. Dan beliau melarang ahlun nasid dari beribadah kepada pohon-pohon, batu-batu, dan kuburan-kuburan. Nah, mafhum? Sekarang siapa yang melarang dakwah kepada mengibadahi kuburan? Ini enggak ada kepercayaan lu, ahli tauhid. Jadi itu makanya ya, perhatikan. Jadi perjalanan dakwah ini adalah silih berganti. Nah, silih berganti. Ada yang mati, ada yang hidup. Terus penyambungnya sampai kiamat insyaallah taala. Jadi, dan beliau melarang mereka ahlun nasib dari beribadah kepada pohon-pohon, batu-batu, dan kuburan-kuburan, dan togut-togut, dan berhala-berhala. Nah. Kemudian, dan melarang wa'anil imani bisahara wal munajimin wal kuhan. Dan beliau juga melarang mereka ahlun nasib. Melarang dari percaya beriman dengan, melarang dari percaya dan iman dengan para tukang sihir, dan ahli perbintangan, dan para dukun. Jadi siapa lawannya? Siapa lawan beliau? Tukang sihir. Siapa lawan beliau? Ahli perbintangan. Siapa lagi? Para dukun. Tengok. Ini lawannya beliau dari itu ketika berdakwah. Lawannya musyrikin, lawannya tukang sihir, lawannya pelaku maksiatnya. Fa'abdallahu bidakwati kulla mubtidatin wa dalalatin yadu'ila kullu syaitonin. Maka Allah membatalkan dan mempunahkan dengan berkat dakwahnya beliau seluruh bid'ah dan seluruh kesesatan yang diseru kepada itu semuanya oleh seluruh syaitan. Seperti syaitan? Syaitan yang berupa manusia. Ini yang paling pertama diingkari. Yang kelihatan. Jangan dikira syaitan yang ya jirimah jeroh damil bin Adam. Jangan dikira cuma itu saja. Tapi syaitan dari kalangan mubtadi'ah musyrikin. Allah membatalkan dengan, Allah mempunahkan dan mensirnakan dengan berkat dakwahnya beliau tadi seluruh bid'ah, seluruh kesesatan yang didakwakan oleh apa yang diajakkan, yang diserukan oleh, yang dikampanyekan oleh seluruh syaitan. Seperti syaitan. Ini berupa manusia, berupa dai yang masuk pada kesehatan. Wa aqamallahu bi alamal jihad. Maka dengan dakwahnya beliau ini Allah menegakkan bendera jihad. Mengibarkan bendera jihad. Mahfum. Dengan dakwanya beliau, Allah mengibarkan bendera jihad wa atahada wa atahado fi subhal mu'aridin min ahli syirik wal inat. Dengan dakwanya beliau, wa atahada bihi. Jadi dengan adanya beliau sahih sebagai seorang dai, wa atahado artinya apa? Membantah dan membatalkan seluruh kerancaunya para penentang dari kalangan ahlu syirik dan ahlul inat, orang-orang yang congkak. Semua ahlu syirik dan semua orang yang congkak, semuanya sobatnya dibantah seluruhnya. Dipunahkan semuanya Allah Ta'ala dengan dakwahnya beliau. Wadana bil islami aksaru ahli tilkal bilad. Wadana bil islami aksaru ahli tilkal. Maka ahlu nasid kebanyakan dengan berkat dakwahnya beliau mengikuti agama al-Islam yang benar. Al-hadir minhum wal-badi, baik yang dekat dan yang jauh. Al-hadir minhum, baik yang hadir di dekat di kota Najd itu dan yang jauh. Wa intasara da'watu wa mu'allafatu fil afaq. Maka dakwah beliau menyebar. Karya-karya beliau menyebar fi afaq, di segala penjuru. Hatta akara lahu bil fadl. Hatta akara lahu bil fadl man kana, ya kan, min ahli sikok, sampai akhirnya, ya kan, yang dulu dari kalangan ahli sikok, yang dulu penentang, akhirnya apa? Mengaku tentang keutamaan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maklum ini. Inilah ikhwah. Jadi mau enggak mau mereka harus tertundukkan dengan fakta. Mau enggak mau mereka harus tertundukkan dengan fakta, walaupun dulu penentang, ujungnya mengakui. Ini berkat dakwah tauhid dari berangkat orang yang mukhlis, orang yang memiliki keikhlasan. Ya kan? Maka itu dari wujudnya dakwah di kampung kita ini, dari tetangga desa seluruhnya, siapa yang enggak mengakui? Tinggal geleng-geleng kepala, masya Allah. Ngikut gak ngikuti, jelas mengakui. Ya kan? Tanya sama manusia yang ada, suruh bilang jujur aja. Yang gak mengakui, suruh membuktikan. Saya belum jumpa. Kecuali dari para pendengki. Ya kan? Nah itu. Gimana? Setuju? Nah itu. Mengakui. Taib. Illa mastahwadza ala syaitan, kecuali orang yang digelitir oleh syaitan. Wakarha ila al iman, jadi bencikan oleh syaitan kepada dia keimanan. Wakarha ni padanya syaitan. Kecuali orang yang dibencikan oleh syaitan, digelitir oleh syaitan, dan dibencikan al iman kepada dia oleh syaitan. Fasara ala al inat wa tughyan, maka karena sudah digiring oleh syaitan terus menerus, fasara asara yusri israran, terus menerus di atas kecongkaan dan melampaui batas. Mafhum apa ketasbah al jazira al arab bidakwatihi. Kama qala Qatadah rahimahullah taala an hali awwal hadhil umma innal muslimina lamma qalu la ilallah angkara dalika al musyrikun wa kabrat alaihim wa dhaqa fihim wa dhaqa biha iblis wa junudu fa aballahu illa ay yumdiyaha wa yudhhiraha wa yuflisaha wa yansuraha ala man nawaha. Inna kalimatun min man khasama biha falajah wa man qatala biha nusirah innama ya'rifu ahlu hadhil jazira allati yaqta'uha ar-raqibu filayalin qalaqil qala'il wa yasirin minan min dahr fi fi'amin minan nas la ya'rifunaha wa la yukiruna biha. Insyaallah ini kita baca ulang nanti setelah apa waktu yang akan datang, hari apa? Hari Kamis, ya. Hari Kamis, insya Allah. Tadi kalimat yang tadi tertinggal belum kita artikan, kita baca lagi nanti, waktunya sudah habis. Juga sebagian tamu sudah rindu untuk pulang kampungnya. Kita cukupkan dengan subhanakallahu wa hamdika, astaghfiruka la ilaha illa anta.